Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawil Masadir Al-Asilah karya Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dan telah membacakan bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah, bagaimana keadaan dan kondisi peribadahan-peribadahan mereka. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, bahkan menyimpannya di rumah masing-masing, bahkan dilakukan penyembahan tersebut ketika mau safar dan ketika datang dari safar. Juga ada di antara mereka yang mengumpulkan bebatuan-bebatuan, ya, dijadikannya gundukan-gundukan, kemudian bertawaf di sekelilingnya. Juga ada di antara mereka yang memahat batu menjadi sebuah patung yang kemudian disembah. Juga ada di antara mereka yang menyembah bintang-bintang. Juga ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Ada juga di antara mereka yang menyembah pepohonan-pepohonan dan lain sebagainya dari peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh peribadahan ini diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, dakwatut tauhid, dakwah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadahannya, dalam segala bentuk peribadahannya, hanya kepadanya semata, tanpa mensekutukannya sedikit pun. Dan inilah dakwah tauhid, dakwatul anbiya wal mursalin, yang mana ini menjadi kunci dari baiknya sebuah masyarakat, dari baiknya sebuah kelompok dalam masyarakat, ditimbang dengan timbangan tauhid. Jika tauhidnya baik, jika akidahnya baik, lurus, mustaqim, maka selebihnya menjadi baik. Jika keyakinan itu ada dalam hatinya dan diamalkan dalam jawarihnya oleh anggota tubuhnya, maka ini menjadi timbangan, ya, baik buruknya sebuah masyarakat. Jika akidahnya rusak, jika banyak kesyirikan-kesyirikan dilakukan di tengah masyarakat, maka yang terjadi hilangnya akhlak dan moral, ya. Hilangnya akhlakul karimah, ya. Dikarenakan keyakinan al-aqidah adalah madarul amal, ya. Disitulah berputarnya seluruh amalan, ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ini ada gumpalan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ada sebuah gumpalan dalam tubuh kita. Jika dia baik, maka baik pula seluruh jasad kita. Jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad kita. Dia adalah al-qalb. Tempat di situ ada keyakinan-keyakinan. Di situ terkumpullah keimanan-keimanan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada dalam hati. Yang dikeluarkan, yang menghasilkan dari ketakwaan tadi, yang menghasilkan dari keyakinan yang mustaqim, yang lurus tadi, sebuah amal as-salih, sebuah amalan-amalan salih, ya. Maka bisa kita lihat, ya, kondisi manusia. Jika kondisi mereka, ya, mengkhawatirkan akhlak-akhlak rodiah, akhlak yang buruk, maka sudah dipastikan ada khalal, ada kecacatan dalam keyakinan mereka. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diturunkannya, keyakinan kepada rasul-rasulnya, dan keyakinan kepada yaumul akhir. Maka dari itu, jika sebuah masyarakat baik, ya, akhlaknya baik, maka bisa dipastikan keyakinannya juga pasti baik. Karena semua amalan-amalan ini kembalinya berputar semuanya dalam hati. Ya. Jika ada penyakit-penyakit hati, ya, jika ada dalam hati itu adalah penyakit-penyakit, ya, hasad, kibir, dan lain sebagainya, maka akan keluar, ya, akan terlihat dari amalan-amalannya, akan terlihat dari ucapan-ucapannya, akan terlihat dari perilaku-perilakunya, ya. Tidak bisa dibohongi. Begitu pula keadaan orang-orang jahiliyah. Keadaan mereka yang sedemikian rupa bentuk ibadah-ibadahnya, maka sudah bisa dipastikan bagaimana bentuk amalan-amalan mereka, bagaimana kondisi masyarakat ketika itu. Berkata al-muallif rahimahullah, ahfizahullah, innal hayata al-ijtima'iyyah fi ayyi mujtama'in minal mujtama'at la takadu tanfasilu 'anil hayah ad-diniyah wal iqtisadiyah. Bahwasanya kondisi suatu masyarakat, dalam masyarakat apapun, maka tidak akan terpisah dari kehidupan agamanya, ya, ekonominya, politiknya, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah keadaan agamanya. Walianna al-wasaniyata allati sadat bainal arab kanat diddal fitrah wal mantiq. Dan juga dikarenakan, ya, kondisi masyarakat jahiliyah, ya, menyebar di antara mereka al-wasaniyah, berhala-berhala di tengah-tengah Arab. Ya. Yang mana wasaniyah ini, berhala-berhala tadi, diddal fitrah wal mantiq, menyelisihi fitrah, menyelisihi logika akal sehat, ya, Itu mereka rasakan sendiri. Wa qad nataja an dzalika mazahir ijtimaiyah diddal fitrati wal mantik. Dikarenakan amalan-amalan mereka, peribadahan-peribadahan mereka diddal fitrah wal mantik, maka kondisi masyarakatnya juga menyelisih fitrah dan menyelisih akal sehat. Wa min baini tilkal mazahir al-inhitat al-akhlaqi. Dan di antara fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat musyrikin ketika itu adalah turunnya akhlak mereka, merosotnya akhlak mereka. Yang mana ini tercermin alladzi tumassilu fi mumarasati katsirin minar radail. Tercermin dari praktek-praktek perbuatan-perbuatan mereka yang tercela. Di antaranya syurbul khamri wa la'bil maisir wa zawaj bi ghairi adad wa qatli ba'dihimul aulad khasyatal faqri aw bisababil faqr. Di antara praktek-praktek perbuatan-perbuatan tercela yang tercermin dari akidah yang rusak, di antaranya adalah minum khamr, suka minum khamr. Bahkan khamr bagi mereka itu bagi air putih bagi kita, harus bagi nasi bagi kita gitu, seperti nasi bagi kita. Kalau belum makan nasi, belum makan. Kalau belum minum khamr, belum minum. Mereka wala bil maisir, perjudian-perjudian, wa zawaj bi ghairi adad, pernikahan tanpa batas, mau berapapun jumlahnya, mau istrinya 10, 11, 12, berapapun jumlahnya tidak apa-apa bagi mereka. Wa qatli ba'dihimul aulad khasyatal faqri, dan sebagian mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak mereka, dikhawatirkan kefakiran, dikhawatirkan menyebabkan kefakiran. Yang terjadi fenomena yang sekarang, menahan hamil supaya apa namanya bisa menghemat atau hidup berencana, keluarga berencana, ini serupa khasyatul fakir. Mereka takut fakir, takut gak sanggup bayar SPP, takut gak sanggup bayar kebutuhan sehari-hari. Khasyatul fakir ini merupakan amalan jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Secara tidak sengaja mereka membunuh anak-anak mereka. Maka dari itu Al-Azl disebutkan sebagai wa'dul khafi. Ketika seorang men-azl, itu dikatakan sebagai wa'dul khafi, mengubur anak secara tidak langsung. Wa qatlihim ba'dihimul awlad khasyatal faqr aw bisababil faqr. Wa qatli ba'dihimul inas bidzat khaufal 'ar. Dan juga mereka membunuh anak-anak perempuan mereka secara khusus dikarenakan khawatir menanggung malu, karena mereka tidak ingin punya anak perempuan. Anak perempuan di tengah-tengah masyarakat musyrikin aib, gak bisa dipakai perang, gak bisa digunakan sebagai pasukan perang, yang mana perang merupakan kebanggaan bagi mereka. Ketika seorang anak laki-laki tumbuh dewasa dengan kuat, sehat, bugar, itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Jika sebaliknya, yang mereka lakukan adalah membunuhnya. Apalagi yang lahir perempuan, lemah, tidak bisa dipakai perang, tidak bisa dijadikan panglima. Maka dari itu mereka khawatir, mereka malu jika diberi anak perempuan. Wa isaratil hurub li atfahil asbab. Dan juga mereka membuat provokasi-provokasi peperangan. Mereka hidup di antara kabilah-kabilah, sesuai dengan kabilahnya masing-masing, sesuai dengan marganya masing-masing. Ya. Kebiasaan mereka isaratul hurub, menyulutkan api peperangan, li'at fahil asbab, ya. Karena sebab yang remeh, ya. Sebab yang sederhana, yang harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, tapi ini harus dengan perang, dikit-dikit dengan perang, dikit-dikit dengan perang. Ya. Isaratul hurub li'at fahil asbab, wa akhdhiz thar, dan juga melakukan balas dendam. Enggak cukup sampai di situ. Peperangan selesai, kalah harus balas dendam. Terbunuh anaknya harus balas dendam, gitu. Dilecehkan anaknya balas dendam satu kabilah. Gitu. Wa qad haka anhumullahu kull hadhihi ar-raza'il fil Qur'anil Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan tentang mereka seluruhnya. Seluruh perbuatan-perbuatan jelek mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Wa 'ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa 'abaha 'alaihim, dan mereka dan Rasul Allah dan Rasulnya mencela perbuatan mereka. Wa dhalla Rasul sallallahu alaihi wasallam yuharibuha tiwala hayatihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama masa hidupnya terus menerus memerangi mereka. Terus menerus memerangi akhlak buruk mereka. Kama huwa ma'ruf, sebagaimana yang diketahui. Wa mithalu dzalika, contohnya dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sarraka an ta'lama jahlal Arab faqra ma fawqa 30 wa 100 min suratil An'am." Jika kamu ingin mengetahui kebutuhan orang-orang Arab, maka bacalah ayat 130 ke atas, ya, dari suratul An'am, yaitu perkataannya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَسِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Ini ayatnya. Nah, jika kalian ingin mengetahui kebodohan orang Arab, maka bacalah ayat tadi dan lihatlah tafsirnya, ya. Wajalu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban, ya, mereka menjadikan, ya, hasil ternak dan hasil kebun mereka, ya, bagian untuk Allah dan bagian untuk sekutuannya, bagian untuk berhala-berhala mereka, ya. Mereka mengatakan hadza lillah bizamihim, ya. Anggapan mereka ini bagian untuk Allah, yang satu lagi ini bagian untuk berhalanya, ya. Wa hadza li syuraka'ina, ya, maka kata Allah, "Fama kana li syurakaihim," manapun yang untuk mereka persembahkan untuk sembahan mereka, "fala yasilu ila Allah," maka tidak akan sampai sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. "Wa ma kana lillah," dan apapun adapun yang diberikan kepada Allah, kata mereka, ini bagian untuk Allah, "fahuwa yasilu ila syurakaihim," maka ini hanya sampai pada sekutuan-sekutuan mereka saja, ya. "Sama yahkumun," sungguh jelek apa yang mereka tetapkan. Sungguh jelek apa yang mereka hukumi, ya, apa yang mereka buat dari aturan-aturan tadi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin," telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka tanpa ilmu dengan bodoh. "Wa harramu ma razaqahumullah," dan mereka mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rezekinya. "Iftira'an 'ala Allah," dan mereka, ya, membuat kedustaan-kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. "Qad dhallu," maka mereka telah sesat. "Wa ma kanu muhtadin," dan mereka bukan di atas hidayah. Ya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat," ya. Dan ketika bayi-bayi perempuan mereka ditanya, Bi ayyi dzambin kutilat? Kenapa? Ya. Kenapa kalian ya, dibunuh? Atas dasar apa kalian dibunuh? Ditanyakan. Ya. Ini istifhamun ingkari. Pertanyaan yang berupa pengingkaran. Ya. Juga perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa kadhim. Dan jika mereka diberi kabar gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dijadikan permisalan oleh mereka, yang mana mereka menjadikan anak-anak perempuan itu milik Allah, katanya malaikat adalah banatullah, kata mereka malaikat adalah banatullah. Adapun ketika mereka diberi kabar gembira dengan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, muka mereka menjadi gelap, wa huwa kadhim, menahan malu, menahan rasa marah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini juga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am lahul banat walakumul banun. Apakah ini merupakan suatu yang adil? Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala adalah banat, sedangkan kalian tidak suka dengan banat, walakumul banun, dan kalian hanya menginginkan anak-anak laki-laki saja, tidak adil. Innaha qismatun dhiza. Ini sungguh pemanggilan yang tidak adil. Juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih, ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab, ala sa'a ma yahkumun. Dan jika mereka diberi kabar gembira dengan anak perempuan, zalla wajhuhu muswadda, muka mereka menggelap, wa huwa kadhim, menahan malu, menahan rasa malu, menahan rasa marah pada mereka. Yatawara minal qaum, mereka akan bersembunyi di antara kaumnya. Min su'i ma busyira bih, dikarenakan keburukan yang mereka anggap gitu dari berita gembira yang diberikan kepadanya. Mereka bingung, ayumsikuhu ala hunin, apakah aku biarkan saja anak ini? Apakah dibiarkan saja anak ini, anak perempuan ini, dalam keadaan aku terhina, dalam keadaan mereka terhina, malu. Ayumsikuhu fi hunin, ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Pilihannya hanya dua, aku hidup dalam keadaan malu atau aku kubur saja anak ini. Ini kata mereka. Am yadusuhu fit turab, apakah kita kubur saja anak-anak perempuan ini? Ala sa'a ma yahkumun, tahuilah sangat buruk apa yang mereka tetapkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguh khamr, dengan segala bentuk khamrnya, yang sedikitnya memabukkan maka yang banyaknya juga memabukkan dan haram. Faqaliluhu haram. Innamal khamru, minuman yang memabukkan apapun bentuknya, macamnya, wal maisir, perjudian-perjudian, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, azlam adalah anak panah yang mereka taruh dalam ina, dalam bejana, yang di anak panah tersebut ditaruh di situ ada keinginan-keinginan, ada perintah dan larangan, kemudian dikocok dan dikeluarkan, mana yang keluar maka itu jadi pilihannya. Ini al-azlam. Ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Makanya seperti ini adalah perbuatan keji, perbuatan yang kotor, termasuk dari amalan syaitan, perbuatan setan. fajtanibu maka jauhilah la'allakum tuflihun, agar engkau kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan atau khawatir fakir, khawatir menjadi miskin. Juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, ya, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, khawatir kekurangan. Ini adalah keyakinan mereka. Amalan-amalan yang buruk, yang berasal dari keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang tidak di atas al-haq, ini buahnya. Wasadat fi ba'di awsat ghairil asraf anwa'un minal ankihah allati la takhtalifu anid da'arah. Dan juga merebak di tengah-tengah orang-orang yang tidak mulia, ya, di antara mereka macam-macam bentuk pernikahan-pernikahan, ya, yang tidak lebih dan tidak kurang, ya, itu seperti perbuatan keji, perbuatan zina. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau berkata, inna nikaha fil jahiliyah kana ala arbati anha. Macam-macam nikah pada masa jahiliyah itu ada 4 macam. Fakana minha nikahun nasil yaum. Di antaranya adalah nikahnya yang terjadi hari ini, yaitu nikah yang dilakukan secara syar'i pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari ini. Fakana minha nikahun nasil yaum. Wa nikahul istibda, istibda, ya, dan juga ada namanya nikah istibda, wa huwa ayusiba rajulul ajnabiyyu imra'atan ghairahu fi tuhrin lam yujami'ha fihi zawjuha, yaitu, ya, ada seorang laki-laki ajnabi menikahi atau menzinahi wanita selain istrinya, fituhrin, ya, dalam keadaan suci istrinya, lam yujami hafi zaujuha, ya, jadi ada suami istri sudah menikah belum disentuh, ya, dalam keadaan suci tidak haid, ya, wala yaqrubuha zaujuha, zaujuha suaminya juga tidak mendekat kepada istrinya, belum mendekat, ya, kan, tapi kemudian istrinya tadi, ya, kawin dengan orang lain, ya, bukan nikah, ya, kawin dengan orang lain. Ini bentuk nikah istibda. Apa hasilnya? Hatta yatabayyan hamluha, sampai terlihat apa namanya hamilnya. Ketika sudah hamil, sudah jelas-jelas hamil, baru boleh didekati oleh suaminya, baru boleh digauli oleh suaminya. Ini namanya nikah istibda pada masa jahiliyah. Ya, gitu. Yang kedua, nikahur rahat. Ra-ha ta rahtun, ya, nikahur rahti, wa huwa yajtami ar-rahtu dunal asyrah. Rahat itu kelompok orang jumlahnya kurang dari 10, ar-rahat, wa huwa yajtami ar-rahtu dunal asyrah, berkumpul kurang dari 10 orang laki-laki, fayusibu kullun minhum imra'atan ghairahu, seluruh dari laki-laki tadi bergiliran, ya, menggauli istri orang. Nauzubillah. Fa indama tadau hamlaha tursilu ilaihim fayajtami'una indaha. Maka ketika wanita tadi hamil, ya, dan melahirkan, tursilu ilaihim, wanita tadi datang kepada mereka dan berkumpul, ya, laki-laki tadi yang jumlahnya kurang dari 10 di hadapan wanita itu, fatal haqul maulud biman turidu minhum, nah, kemudian wanita tadi memilih, ya, mana yang ingin jadikan suaminya. Gitu. Yang terakhir adalah nikahur rabi'ah, nikahur rabi'ah, yaitu wahwa ayajtami ar-rijal al-kathir alal mar'ah allati tansubu rayatan fi baitiha. Yang ini beda lagi. Ada seorang wanita ditinggal di rumah, kemudian dipasangkan tiang bendera, ya, ada benderanya, maka laki-laki manapun boleh datang masuk, ya, yang jumlahnya banyak, menggauli wanita tadi, jumlah yang banyak. Faidah hamalat fawadat hamlaha jama'ulaha. Jika hamil wanita tadi kemudian melahirkan, maka dikumpulkanlah orang-orang yang merasa pernah menggauli wanita tadi, didatangkan, ya, berkumpul. Wada'aulahum al-qafah, summa al-haqu waladaha billadhi yarawnahu aktsara syabahan bihi. Ya, kemudian dilihatlah satu persatu, ya, yang mana yang mirip dengan anak ini, maka itulah bapaknya. Gitu. Ya. Ini merupakan nikah-nikah yang ada di masa jahiliyah. Nauzubillah. Dan bisa jadi di zaman sekarang juga ada yang model-model seperti ini. Gitu. Ya. Ada kemungkinan besar. Waqad abtala al-Islam kull hadhil ankihah ma'ada nikah an-nasil yaum. Maka Islam datang, ya, menghapus seluruh bentuk nikah yang seperti tadi. Selain nikahun nasil yaum, yaitu nikah yang syar'i yang dilakukan sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang, ya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariat Islam. Walam yakun yahussu aw yahissu ba'duhum bi'ar hadhil mumarasat. Dan mereka tidak merasa, ya, melakukan nikah-nikah yang tadi itu mereka tidak merasa hina, ya. Mereka tidak merasa malu dengan amalan-amalan tadi. Faqat rawaa syaikhani anna rajulan qama faqala ya Rasulullah inna fulanan ibni. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya seorang datang, ya, berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh fulan ini adalah anakku, yang mana ahartu bi ummihi fil jahiliyah, yang mana anak ini hasil dari perzinahan aku dengan ibunya pada masa jahiliyah. Ahartu artinya zanaitu. Ini juga hujah, ya, terhadap Ibnu Hadi hadahullah yang mengatakan ahir bukan berarti zina. Ya. Ya. Adapun secara bahasa yang benar ahir adalah zanin. Ya. Ahartu zanaitu, ya, secara bahasa. Ya. Secara bahasa dan secara syar'i. Ini bantahan terhadap Ibnu Hadi hadahullah ta'ala waradahu ilal haq raddan jamila. Ahartu bihummihi fil jahiliyah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam la di'wata fil Islam. Ya. Islam tidak menerima dakwaan ini. Ya. Islam tidak menerima nasab yang kamu katakan ini. Ya. La di'wata fil Islam. Zahaba amrul jahiliyah. Perkara jahiliyah sudah selesai. Ya. Yang tersisa hanya hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan syariat-syariatnya yang turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil-firash, anak itu bagi pemilik kasur, walil-ahir al-hajar, dan bagi az-zani adalah batu, ya, rajam. Inilah hukum Islam. Itu kan bagi yang berzina tidak berlaku lagi inna fulanan ibni, tidak berlaku lagi pengakuan bahwasanya ini adalah anakku, ya, anak hasil zina, gitu kan, tidak berlaku lagi, ya, yang berlaku adalah al-waladu lifirash, anak ini pemilik kasur, artinya milik ibunya, nisbahnya dikembalikan kepada ibunya bukan kepada ayah biologisnya. Dan tidak bisa menjadi mahram. Walil akhir al-hajar, dan bagi yang berzina kebaikannya batu. Wa sayati dzikru qissati ikhtisam Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Abdun ibn Zam'ah في ابن أمتي زمعة وهو عبد الرحمن ابن زمعة في فقه أمرة القضاء. Ya, akan datang penyebutan kisah ya, ya, antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abdu ibn Zam'ah ya, tentang kondisi atau bagaimana kedudukan anak yang dihasilkan dari amahnya, apa namanya, budak perempuannya ya, yang bernama Abdurrahman ibn Zam'ah pada permasalahan Umratul Qadha nanti. Ya, yaitu kata Rasulullah SAW, huwa laka ya Abdu ibn Zam'ah, yang intinya nanti bahwasanya anak tadi adalah milikmu, milik Abdu ibn Zam'ah. Yang akan datang kisahnya nanti biiznillah ta'ala. Wa kanu yajma'una bainal ukhtain, di samping amalan dan perbuatan-perbuatan yang buruk ya, yang mereka lakukan, juga mereka mengumpulkan dua saudari ya, dua ukht, menikahi keduanya ya, tazawwajuna bizawjati abaihim, dan juga mereka menikahi istri-istri dari bapaknya, dan menikahi ibu-ibunya. Idza talaqat, jika telah ditolak maka anak yang menikahinya, aw matu anhunna, atau ketika bapaknya meninggal maka otomatis anaknya menjadi suaminya ya, gitu. Ini amal-amalan jahiliyah. Wa fi dzalika yaqulullah ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya. Ya. Ini sebagaimana yang Allah katakan, yaitu perbuatan mengumpulkan di antara atau dua ukhtain kecuali apa yang telah lalu. Ini dilarang, ya, nikah yang dilarang. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, dan janganlah kalian menikahi apa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian dari wanita-wanita ya. Dan juga ketika itu talak tidak ada jumlahnya, tidak ada batasnya ya. Walam yakun li talaqi adadun muayyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dalam sunannya. Bahasanya mereka tidak ada batasan tolak. Maka Islam datang, fahaddadahul Islam bisalas, kemudian datang Islam dan membatasinya ya. Begitu pula nikah, dengan jumlah yang banyak Allah batasi ya. Jadi 4 saja ya. Tidak boleh lebih dari 4. Ini dibatasi ya. Awalnya kelebihan maka dibatasi ya. Bukan disuruh. Kalau udah 1 suruh 2, 3, 4. Enggak gitu. Nah, tapi yang tadinya banyak dibatasi. Wa ala rabbi min wujudi hadhil amrat al-khulqiyah indal arabil jahiliyah illa anna hunaka jawanib mudhi'ah fi hayatihim as-siyasiyah wal ijtima'iyah la yumkinu inkaruha. Walallaha kanat sababan fi ikhtiyarillahi lahum lihamli risalatihi ilal alamin. Di samping adanya penyakit-penyakit akhlak yang ada pada Arab jahiliyah, akan tapi di sana ada sisi positifnya ya, dari kehidupan mereka, dari kehidupan sosial mereka yang tidak mungkin diingkari. Walallaha kanat sababan fi ikhtiyarillahi lahum lihamli risalatihi ilal alamin, dan ini juga bisa jadi ya, sebab Allah Subhanahu wa taala memilih mereka daripada umat-umat yang lainnya, daripada umat-umat yang tinggal di daerah lainnya. Lihamli risalatihi ilal alamin, yang akan membawa risalah Islam kepada dunia. Wa misalu dzalika anna jahiliyatahum lam takun murakkabah taqumu ala falsafatin muaqqadah yas'ubu izalatuha. Di antaranya bahwasanya jahiliyah mereka itu tidak terkotori dan tidak dibangun atas falsafah-falsafah, filsafat-filsafat yang sulit untuk dihilangi. Karena jika sudah masuk dalam filsafat-filsafat ya, keyakinan-keyakinan Yunani, ini akan sulit untuk lepas. Sebagaimana Imam Al-Ghazali ya, yang sudah terjatuh dalam keyakinan falsafiah gitu. Keyakinan filsafat dan ilmu kalam sulit untuk keluar dari situ. Maka dari itu para ulama mengharamkan, bahkan ada kitab tahrimun nazar ila kitab ilmil kalam, kurang lebih gitu judulnya. Haramnya melihat kitab-kitab ilmu kalam. Melihat aja dilarang, apalagi baca, apalagi meresapi, ya. Gitu. Kama kana al-hal fil mujtama'atil ukhra al-mujawirah. Sebagaimana keadaan masyarakat yang lainnya yang di seberang, ya. Orang-orang Yunan, orang-orang yang tinggal di Eropa, orang-orang yang tinggal di sana, di luar Arab, yang mana mereka meyakini keyakinan Yunaniyah, falsafiyah, Aristo, Plato, dan lain sebagainya. Wakanu ashabu azimatin qawiyatin yasduku indama yu'minun. Dan juga mereka orang-orang yang memiliki tekad kuat, yang mana itu menjadi pembenaran, ya. Yasdukuna indama yu'minun. Ketika mereka beriman, tekad kuat ini adalah sisi positif dari sisa-sisa jahiliyah mereka, ya. Di samping negatif perbuatan mereka, dan mereka memiliki sifat, ya, tekad yang kuat, yang mana itu tercermin ketika mereka beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka dalam Al-Qur'an, minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Minal mu'minin, ada di antara orang-orang mu'minin rijalun, orang-orang shadaqu ma ahadullaha alaihi, orang-orang yang senantiasa kokoh, senantiasa jujur dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji akan taat kepada Rasulnya. Mereka berjanji akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menepatinya. Rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Ini adalah para sahabat ridwanullah taala alaihim. Ya. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah wafat, sudah selesai. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada yang menunggu. Ya, menunggu wafatnya. Wa ma baddalu tabdila. Nah, mereka sedikit pun tidak berubah, sedikit pun tidak goyah dari keyakinan yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada mereka. Ya, keyakinan tauhid, keyakinan para anbiya wal mursalin. Ya, ini sifat mereka, sifat yang masih ada, sifat positif yang masih ada di tengah-tengah kerusakan moral mereka. Azimah qawiyah, tekad yang kuat, yang dicerminkan, yang mereka praktekan ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, ya. Tidak berubah sedikit pun, tidak goyah sedikit pun. Inilah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma baddalu tabdila. Wa kana katsirun minhum yatamassaku bil fadail. Di antara mereka, ya, sifat positif lainnya, banyak di antara mereka yang masih berpegang dengan keutamaan-keutamaan. Wa yuqaddiruna man yatasifu bimakarimil akhlak, dan mereka masih menghormati orang-orang yang memiliki makarimul akhlak, akhlak mulia, ya. Walaupun mereka melakukan akhlak-akhlak yang buruk, ya. Dan tapi jika ada seseorang yang memiliki akhlak mulia, tetap dihormati, ya. Tetap diberikan posisi, tetap diberikan sesuai dengan posisinya, dihormati, gitu kan. Dan sebagaimana kama kana mauqifuhum minar rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal janib bizzat, sebagaimana orang-orang Quraisy ketika menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya menjadi rasul, ya. Al-Amin, mereka juluki Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin, orang yang bisa menjaga amanah, orang yang jujur, gitu. Bahkan mereka mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai hakaman bainahuma, ya. Menjadi hakim di antara mereka dalam peletakan batu Ka'bah, batu Hajarul Aswad. Ya, gitu. Inilah sifat mereka yang baik yang masih tersisa, ya. Fi hadzal janib wa huwa mauqifun abbara anhu Abu Sufyan fi haditsil masyhur li Hirqal. Kama sayati, dan ini juga adalah kisah yang diceritakan, ya, oleh Abu Sufyan ketika datang ke Herakul. Sebagaimana kisahnya akan datang nanti. Ya. Kita cukupkan sampai di sini saja.